بعد الحفظ تترجم هذه الفوائد. Terjemahkan faedah-faedah ini. Cuma 17. Sahih cuma 17 atau sampai 17? Benar, karena sedikit jadi katakan cuma 17. Maka kalian tambahi dengan fawaid-fawaid lain sebisa kalian. Barakallahu fikum. Nuasil kitab tauhid. Wa qad kana shaykhuna al-musannif. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Wa qad kana shaykhuna al-musannif, dan bahwasannya syekh kami yaitu musannif penulis, la yuhibbu an yuqra 'ala an-nas illa ma yanfa'uhum. Beliau tidak suka untuk dibacakan pada manusia kecuali apa yang bermanfaat, fi asli dinihim wa ibadatihim wa muamalatihim. Tidak suka untuk dibacakan pada manusia kecuali apa yang bermanfaat dari dasar-dasar agama atau ibadah mereka atau muamalah mereka, alladzi la ghina lahum an ma'rifatihi, yang mereka mau tidak mau harus tahu. La ghina lahum an ma'rifatihi, yani tidak ada seorang pun yang merasa cukup daripadanya. Ghina, merasa cukup. An ma'rifatihi, tidak perlu mengetahuinya. Enggak ada. Enggak ada manusia yang tidak perlu untuk mengetahuinya. Maka barakallahu fikum, harus diterangkan yang seperti itu. Adapun cerita, walaupun benar ceritanya, apalagi cerita khayal, apalagi cerita khurafat, kalaupun ceritanya benar, maka ini barakallahu fikum, para ulama kurang suka. Tidak mengatakan haram, tapi enggak suka. Sampaikan saja ilmunya, sampaikan saja dasar-dasar dalilnya, agamanya, ibadahnya, muamalahnya, yang mereka la ghinan anhu, mereka mesti butuh. Enggak mungkin ada yang ghani merasa enggak butuh, enggak ada. Semuanya butuh. Adapun cerita, tahu bagus, enggak tahu enggak apa-apa. Pada suatu saat dulu saya pernah begini begini begini begini, terjadi begini begini begini. Saya tidak dusta dan mengharapkan kamu dapat pelajaran dari cerita itu. Ikhwan bin na'azakumullah, tahu cerita itu ataupun tidak tahu, enggak ada masalah kalau prinsip-prinsip agamanya tahu. Paham ya? Barakallahu fikum, hati-hati. Jangan dianggap bahwa ini haram. Tidak. Cuma itu kehati-hatian para ulama. Aku tidak suka untuk dibawa cerita-cerita yang tidak berkait atau yang manusia sesungguhnya lebih butuh yang selain itu. Maka barakallahu fikum, perbedaan yang khas antara da'i-da'i ahli sunnah, ustad-ustad ahli sunnah, dengan ustad-ustad yang selain ahli sunnah. Di sini perbedaan yang sangat mencolok. Baru duduk kelihatan, ini bukan ahli sunnah. Baunya udah kelihatan. Atau kalau orang Banyuwangi, baunya udah kedengeran. Mengapa? Kemarin, waktu di Australia, kita berjalan, tiba-tiba ada orang yang turun dari tempat yang tinggi. Orang kafir bertanya, kalian siapa? Saya melihat dari atas bahwa kalian semua bercahaya. Iya Pak, ya. Wallahu a'lam. Apa itu dalil? Itu bukan dalil. Itu qisas. Tukang dongeng. Cerita tentang si Alan, cerita tentang si Fulan, cerita tentang kejadian di kapal laut. Waktu itu saya berbicara, menasehati mereka, membawa dalil-dalil. Tiba-tiba ada orang yang bertanya kepada saya, padahal orang itu kafir. Tadi ada kata-kata yang saya mendengarkan berbeda dengan kata-katamu yang lain. Maksudnya yang mana? Gak tahu. Pokoknya ketika kamu berbicara yang ini, saya gak ngerti bahasa kalian, bahasa Arab. Tapi saya bisa membedakan kata-kata ini lebih indah dari kata-kata itu. Ternyata Al-Quran yang dimaksud. Yang mana? Apakah yang ini? Saya baca ini. Iya. Itu betul. Itu ucapan Allah SWT. Akhirnya masuk Islam. Apakah ini ayat? Atau hadis? Atau asar salaf? Ya bukan ayat, bukan hadis, bukan asar salaf. Ikhwan ibn a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau tidak suka kecuali untuk menyampaikan apa yang penting bagi masyarakat, yaitu tentang dasar-dasar agamanya, bagaimana cara beribadahnya, bagaimana cara muamalahnya. Wa yanhahum 'anil qira'ah fi mithli kutub Ibnu al-Jauzi. Dan mereka melarang untuk membaca seperti bukunya Ibnu al-Jauzi. Kenapa saya keraskan Ibnu al-Jauzi? Sebab pernah di-share di beberapa grup-grup ahlu sunnah tentang kisah-kisah dari buku tersebut. Ikhwani bin na'azakumullah. Ada al-mun'ish, ada al-mur'ish, ada at-tabsirah, ada al-bukhala, ada kitab apa itu? Al-mughaffalin. Apa itu awalnya? Orang-orang dungu. Jadi ada kisah-kisah orang dungu, ada kisah-kisah orang bakhil, ada kisah-kisah pemberani, ada kisah-kisah orang cerdas. Kisah semua isinya. Ya memang dengan riwayat. Pernah aku mendengar dari si fulan di kampungnya menceritakan begini. Pernah saya dengar dari fulan di kejadian di kotanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini tentang orang-orang cerdas, ini tentang orang-orang dungu, ini tentang orang-orang bakhil. Ikhwan ibn na'azullah, kalau saja bukan pada kajian-kajian, mungkin tidak masalah menceritakan seperti itu. Karena bukan cerita bohong. Memang ada riwayatnya. Tetapi untuk apa? Barakallahu fikum. Lima fi dhalika minal i'rad amma huwa awjab wa anfa'. Mengapa mereka melarang buku-buku Ibnu al-Jauzi rahimahullah wa ghafarallahu lahu? Beliau tidak sesat, atau para ulama tidak menganggapnya sesat. Masalahnya fi dhalika minal i'rad amma huwa awjab, karena padanya ada perkara yang lebih wajib yang akhirnya ditinggalkan. Kalau ada majlis-majlis yang ini membahas fikih, ini membahas akidah, ini membahas apalagi sirah, satu lagi membaca kitab al-mughaffalin atau kitab al-bukhala, pasti paling banyak yang duduk di al-bukhala. Mengapa? Lucu, unik, asyik. Dapat apa? Apakah dapat ilmu kalau itu halal, itu haram? Enggak. Yang sempat di-share kemarin, kemudian minta maaf yang meng-share-nya, itu kisah seorang yang bernama Mujrim. Dia sholat paling depan. Kemudian imamnya membacakan, alam nuhlikil awwalin. Dia pindah ke belakang karena ketakutan. Thumma nutbi'uhumul akharin. Akhirin, pindah lagi ke tengah. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Kena dia. Ini baru keluar. Apa faedahnya? Hat? Apakah kamu mendapatkan sesuatu ilmu? Oh, berarti ini halal, berarti ini haram, berarti enggak ada. Bahkan sebaliknya. Mengkhawatirkan ayat-ayat jadi bahan tertawaan. Walaupun mungkin terjadi. Karena itu Ibnu Jauzi yang nulis. Barakallahu fikum. Demikian pula yang banyak diceritakan kisah bukhala. Enggak perlu ya. Kita tutup dulu dengan takfiril majlis. Wassalatu taufiq wal afiyah. Al hidayah wa rahmah. Masih ada dua lagi. Dua paragraf. Waqad kana, panjang masih. Kalau panjang nanti aja. Wa fiha ma Allahu bihi a'lam mimma la yanbaghi i'tiqaduh. Bahkan ada di dalamnya perkara yang tidak sepantasnya kita yakini. Wal ma'sumu man 'asamahu Allah. Adapun yang ma'sum hanya orang yang di dijaga oleh Allah SWT. Waqad kana Amirul Mukminin Muawiyah ibn Abi Sufyan yanhal qisas 'anil qasas. Amirul Mukminin Muawiyah ibn Abi Sufyan melarang para tukang-tukang cerita untuk bercerita, membuat majlis-majlis cerita, dilarang. Limana? Lima fi qasasihim minal gharaib wat tasahul. Karena dalam cerita-cerita mereka ada keanehan-keanehan, ada tasahul yang menggampang-gampangkan dalam nukilan. Wa fi ghairi dhalik wa yaqulu la yaqus illa amirun aw ma'mur, maka dikatakan tidak boleh membawa cerita kecuali amir atau ma'mur. Amir itu penguasanya, ma'mur itu yang disuruh, yang resmi. Silakan sampaikan berita ini, karena Amirul Mukminin menginginkan agar mereka semua tahu tentang kejadian ini atau kejadian di front terdepan dari pasukan perang diperlukan. Maka itu istihadnya amir. La yaqus illa amirun aw ma'mur. Wa kullu hadha, semua itu muhafadhah ala luzumit thabat ala siratal mustaqim. Semua itu adalah penjagaan agar kokoh, thabit dan lurus di atas ilmu dan amal dan niat dan qasad dan niat dan tujuan, tidak boleh bergeser, tidak boleh berubah, sehingga dilarang qissas. Wa tarki kulli ma kana wasilatan ila al-khuruj anhu min al-bid'ah, dan juga agar meninggalkan semua jalan-jalan yang membawa pada khuruj, keluar dari sunnah kepada kebid'ahan-kebid'ahan, wa wasailiha, atau jalan-jalan kebid'ahan. Biasanya yang banyak gharaib adalah kisah-kisah sufi. Ada bukunya khusus, buku kisah-kisah sufi. Ngapain? Belajar tafsir, belajar hadis, belajar fiqih, belajar aqidah, afdal wa anfa' daripada membaca kisah-kisah sufi yang belum tentu benar. Kalaupun benar, terus kenapa? Oh, ada faedah. Faedah apa? Madaratnya lebih banyak dari faedahnya kalau cerita-cerita itu gharib. Wallahul muwaffiq lis-shawab wa la haula wa la quwwata illa billah. Masa cerita menyampaikan bahwa pohon bisa bicara, itu kan aneh. Itu kisah-kisah sufi. Tokoh sufi yang terkenal namanya Shibli. Sedang berjalan tiba-tiba ada suara, Shibli Shibli kun mitli. Shibli Shibli kun mitli. Wahai Shibli, jadilah seperti aku, jadilah seperti aku. Maka Shibli mencari-cari suara itu dari mana? Ternyata dari pohon mangga. Bagaimana aku bisa seperti kamu? Aku manusia dan kamu pohon mangga. Dijawab oleh pohon mangga tadi, lihatlah aku. Aku dilempari oleh manusia dengan batu-batu, tapi aku balas mereka dengan buahku. Baik, itu bagus. Tapi bagaimana berakhirnya engkau selalu di atas kayu bakar? Pohon dimanapun berakhir dengan jadi kayu bakar. Oh, itu karena kesalahanku. Aku mengikuti arah angin. Kalau angin ke kanan, aku ikut ke kanan. Kalau angin ke arah kiri, aku ikut ke kiri. Akhirnya aku berakhir di dalam bara api. Wa fi hadhil qissah fawaid. Ngapain ngambil faedah dari kisah? Barakallahu fikum. Ini contoh saja. Dan masih sekian banyak yang dongeng-dongeng yang seperti itu. Orang yang punya cerita seperti itu dijuluki dengan julukan. Mahua. Biasanya dijuluki dengan orang-orang bijak. Dalam bahasa Indonesia begitu. Dalam bahasa Arabnya disebutkan Al-Hakim. Seperti Raja Al-Khalifah Harun Rashid punya budak yang Hakim. Hati-hati, Hakim tidak mesti maknanya orang itu ulama, tapi pandai untuk membuat berbagai macam kalimat-kalimat. Disuruh oleh tuannya untuk mencabut bulu atau rambut putihnya. Dia pegang, dia lihat, dia ngomong dengan rambut putihnya. Kata raja tadi, kamu berbicara dengan siapa? dengan rambut ini tuan? Emang bisa bicara? Emang ngomong apa dia? Dia ngomong, aku ingatkan dia, tapi dia mengusirku. Aku tegur dia bahwa engkau sudah tua, tetapi malah aku dibuang, disia-siakan. Aku ini kalimat hikmah. Sesungguhnya ingin nasihati rajanya, tapi dengan cara cerita seperti itu. Fadhi kisah-kisah sufiah banyak yang seperti itu. Barakallahu fikum. Nukullah salamah. Wal'afiyah.